Bunda Eteng yang dirahmati Allah, segenap para asatidzah jamaah muslimah pengajian muslimah az-zikra yang sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat dikatakan, satu kali baginda Rasulullah s.a.w. pernah bertanya kepada para sahabat. Jadi Rasul sedang ngaji seperti ini, kemudian nanya kepada para sahabat. Apa pertanyaannya? Wahai sahabatku, siapakah di antara makhluk yang paling luar biasa imannya? Jadi Rasul bertanya, siapakah di antara makhluk yang paling luar biasa imannya? Maka sahabat menjawab, ya Rasulullah, yang paling luar biasa imannya adalah para malaikat. Apa jawaban Rasulullah? Iya, para malaikat imannya luar biasa, tapi maksud aku bukan itu. Kenapa? Karena malaikat kalau imannya luar biasa wajar. Mereka diperintahkan oleh Allah untuk tunduk, patuh, tidak memiliki hawa nafsu, tidak makan, tidak minum. Jadi kalau malaikat imannya luar biasa, wajar. Maksud aku, kata baginda Rasul, bukan itu. Kemudian sahabat menjawab lagi, ya Rasulullah, kalau begitu yang paling dahsyat imannya adalah para nabi dan para rasul. Apa jawaban Rasulullah? Iya, para nabi dan rasul imannya luar biasa, tapi maksud aku bukan itu. Kenapa? Karena para nabi, para rasul imannya luar biasa wajar. Mereka mendapatkan mukjizat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sahabat menjawab lagi, ya Rasulullah, kalau begitu di antara makhluk yang paling dahsyat imannya adalah kami, para sahabatmu. Kata Rasul, mohon maaf, bukan. Kenapa demikian? Wajar kalau para sahabat imannya luar biasa, karena mereka hidup bersama Rasul, hidup menyaksikan dakwahnya Rasul, hidup dengan tuntunan, dekat dengan Rasul. Jadi wajar. Kemudian sahabat kehabisan kata-kata, sampai kemudian bertanya di akhir jawaban itu, ya Rasulullah, kalau begitu siapakah di antara makhluk yang paling luar biasa imannya itu? Rasul menjawab, di antara makhluk yang imannya luar biasa itu adalah umatku di akhir zaman. Mereka tidak pernah menatapku, mereka tidak pernah hidup bersama diriku, mereka tidak pernah menyaksikan dakwahku, tapi luar biasa, dari berbagai negara, berbagai tempat, dalam berbagai kondisi, ada di antara mereka yang setiap hari, setiap waktu tidak pernah meninggalkan sunnah-sunnahku, kata baginda Rasulullah SAW. Siapa di antara umatku itu? Bisa jadi di antara umat itu adalah kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa janji yang engkau hadirkan untuk umat yang terus istiqomah mengikuti sunnah Rasulullah SAW? Kata Rasulullah, ketika nanti hari kiamat, di mana kondisi manusia tidak ada yang bisa menolong dirinya sendiri, mereka punya anak-anak, tapi mohon maaf, ketika hari kiamat banyak anak-anak yang tidak mampu menolong orang tuanya. Mereka punya orang tua, tapi mohon maaf, ketika nanti hari kiamat semua orang tua pun sibuk menyelamatkan dirinya sendiri. Bahkan dalam surat Al-Mutaffifin dikatakan semua orang terbirit-birit bersembunyi di tempat yang tidak akan kena dengan hari kiamat itu. Yang di bawah naik ke gunung, yang di gunung naik turun ke bawah, yang di permukaan bersembunyi di dalam tempat yang tidak kelihatan sama sekali. Mereka takut dengan hari kiamat, takut, menjerit, menangis. Bahkan yang meninggal dibangkitkan, yang masih hidup diwafatkan semua, mereka semua menangis. Pakaian yang mereka miliki dibuka semua, harta yang mereka miliki itu ditinggal semua, Kenapa? Karena mereka menyelamatkan dirinya sendiri. Hari kiamat, gunung akan berjatuhan, laut, airnya akan kemudian ombaknya jatuh ke dunia ini. Terus suami yang selama ini menjadi tulang punggung kita, yang menjadi sandaran hidup kita, ketika hari kiamat bahkan tidak kenal mana istriku, istri pun tidak kenal mana suamiku, mana anak-anakku, semua terbirit-birit. Tapi ada satu pertolongan yang akan bisa membawa itu semua menjadi lebih selamat. Turunlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya sambil mengabsen kepada kita, aina ummati, aina ummati, mana umatku, mana umatku? Banyak orang yang mengaku, ya Rasul, aku umatku. Kata Rasul, bukan. Aina ummati, ada yang aku lagi, aku umatku. Rasul melihat, bukan, semua bukan. Siapa yang menjadi umatku itu? Ternyata sandinya, passwordnya bukan dia yang bilang ini umatku, tapi mereka yang bilang, Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi Muhammad. Yang mulutnya, dalam ucapannya, dalam kata-katanya, keluar solawat. Kenapa bisa keluar solawat? Karena kebiasaannya membaca solawat, hari-harinya dengan solawat, tidak pernah tertinggal bacaan solawat. Beda sama orang yang solawatnya hanya sekedar diucapkan saja. Maka perhatikan dalam solat, kenapa ada bacaan solawat. Sehari 5 kali solat yang wajib, belum yang sunnah, belum yang qobla, belum yang ba'diyah, belum ada. Masya Allah, kenapa dalam solat ada kata-kata kalimat solawat? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat siapa umatku itu yang gemar bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan solawat kita semua, salam kita semua kepada baginda Rasul, menjadi bagian dari wasilah kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Rabbal. Saya mau tanya, di sini sudah pada pergi haji atau umroh? Ada yang belum? Yang mana orangnya? Ini yang belum, pengen berangkat atau tidak? Pengen bayar, pengen gratis? Ini masih, ini penyakit orang Indonesia tuh begini. Ini saya, Bunda. Kenapa Nanda selalu memotivasi Bunda semua, ayah, suami, keluarga untuk berangkat haji atau umroh? Ingat, kita itu dipanggil oleh Allah hanya dengan 3 panggilan. Kita ini dipanggil oleh Allah hanya dengan 3 panggilan. 1, perintahnya panggilan azan untuk melaksanakan sholat. Dan kalau dilihat dari wajah-wajahnya ini mah insya Allah ya, wajah-wajah yang tidak pernah meninggalkan sholat ya, tidak pernah meninggalkan sekali gitu ya. Jadi banyak gitu ya, insya Allah lah, kalau dari wajah-wajahnya enggak. Yang kedua, Bunda, Allah Subhanahu Wa Taala memanggil kita dengan panggilan talbiyah. Panggilan talbiyah itu kalau kita melihat maknanya luar biasa. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Wahai Allah, aku penuhi panggilanmu. Yang manggil siapa berarti? Kalau kalimatnya, ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Yang manggil siapa? Bunda, bagaimana perasaan Bunda kalau sekarang Bunda manggil ke anak Bunda, tiba-tiba anak Bunda enggak noleh, sakit hati atau enggak? Sakitnya di mana? Jangankan manusia, Bunda. Bunda kalau manggil suami berkali-kali dipanggil ya, Hilman, Hilman, Hilman, misalnya istri saya manggil saya enggak nengok, enggak noleh, kesel. Apa biasanya orang kita bilangnya? Punya kuping enggak sih lo? Bener gak? Kan begitu. Masya Allah, ini sekarang Allah yang panggil. Allah yang ngasih rezeki kita, Allah yang ngasih kita usia, Allah yang ngasih kita nikmat, Allah yang ngasih wajah-wajah Bunda yang cantik-cantik ini, Allah yang ngasih Bunda keluarga, Allah yang ngasih Bunda harta, Allah yang ngasih banyak. karunia, rahmat, berkah, hidayah dalam hidup bunda. Sekarang Allah manggil, kira-kira jawaban kita apa? Ya Allah, bukannya gak mau, rumah aja belum lunas. Masya Allah, padahal ketika dia bilang gak mau, kalau lihat perhiasannya banyak ya, bahkan kalau apa namanya, manggil orang sampai diangkat tangannya gitu ya, biar kelihatan gitu ya. Kendaraannya bagus-bagus, tapi kita masih hitung-hitungan dengan nikmat Allah. Kata Allah, kok jadi manusia tuh kayak gak tahu diri ya. Perasaan kata Allah, kita semua yang ngasih, kenapa masih hitung-hitungan dengan Allah? Bunda, saya mau tanya, Allah ngasih nikmat kepada manusia hitung-hitungan atau tidak? Bunda punya mata semua? Matanya berapa? Nah, gak usah banyak-banyak ya. Dua matanya dipakai melihat setiap saat, setiap waktu. Kalau dirupiahin, kira-kira berapa rupiah itu bunda? Masya Allah, udah terhitung. Bernafas bunda, manusia itu bernafas sehari 6.896 kali dia bernafas. Itu minimal. Sekarang harga satu tabung oksigen itu 125.000. Satu tabung oksigen itu hanya bisa bernapas kira-kira sampai 60 dan 70 kali bernapas. Kita butuh 6.000, coba dikali 125.000 dikali 700 saja. Itu sehari cicilan motornya belum ada apa-apanya. Mata bisa melihat dari kemampuan mata oleh Allah. Diberi kemampuan berkedip. Sok bunda pikirin, kalau punya mata gak bisa berkedip. Halo, kebayang tidak? Ah bunda, jangankan yang punya mata, yang lihat pun pusing. Ini ngapain matanya putar terus, betul tidak? Tapi luar biasanya bunda, mata bisa berkedip, bisa melihat, tutup, buka, tutup, buta. Dan melihatnya itu sesuai ritmenya bunda. Tidak ada orang yang berkedip terus-terusan kan? Kedip. Tidak. Dilihat jauh, dekat, jauh, dekat. Matanya agak sedikit misalnya tidak berkurang, dikasih kacamata bisa melihat. Dikasih soft lens bisa melihat. Masya Allah, mahal. Tapi rasanya tiap bulan tidak pernah datang dalam rumah kita tagihan dari mata kita. Itu baru mata, belum hidung, belum mulut, belum telinga, belum hati, belum tangan, belum kaki. Masya Allah, nikmat Allah itu banyak. Lucunya nikmat Allah itu banyak, dan Allah tidak pernah memberi hitung-hitungan sama manusia, tapi manusia seringnya hitung-hitungan sama Allah. Kayaknya kalau mau berkorban untuk urusan Allah itu mikirnya lama gitu. Sedekah enggak ya? Lihat umroh brosur. Lihat aja udah deg-degan. Ada orang yang mau bangun masjid, ya? Kan harusnya tanpa diundang, tanpa diminta, tanpa kemudian dibewarakan, kita kapan masjid itu didirikan? Berapa yang bisa kita berikan? Karena kita tahu harta kita itu, bunda, ya bukan punya kita. Kan lucu ya, ada orang yang merasa memiliki kekayaan yang bukan milik dia. Kan yang membuat kita sakit hati itu adalah merasa memiliki apa yang bukan milik kita. Betul enggak? Bunda, lihat saya. Ustaz Hilman ya, menikah Sep itu misalnya. Misal ini mah fitnah walaupun demikian. Ya. Coba jadi suami kita. Tapi bunda memiliki saya bukan suami bunda, sakit hati enggak? Sakit hati. Jadi memiliki sesuatu yang bukan kita miliki. Dan sakit hati. Dan itulah yang membuat manusia punya penyakit. Ya enggak? Bunda, sekarang kita ini suka punya penyakit gengsi. Penyakit gengsi itu adalah, ya, rumusnya nih. Penyakit gengsi itu adalah merasa memiliki apa yang sebenarnya bukan kita miliki, dan kita merasa orang melihat punya kita. Bunda, cantik banget ya bunda ini. Coba, kalau orang yang merasa kegeeran, masa sih? Kalau mau pergi ke pengajian, harus. Kalau nggak 10 ganti jilbab tuh nggak berangkat dulu gitu. Cocok nggak ya? Cocok. Masya Allah. Kenapa dia seperti itu? Karena dia merasa memiliki punya dia. Punya mobil kan. Pengennya terlihat bagus, terlihat baik. Kenapa? Padahal punya dia. Coba, kalau orang yang tidak merasa memiliki, ada mobil, nggak ada mobil, berangkat. Pakai jilbab bagus, nggak pakai bagus, berangkat. Tidak ada alasan. Apa yang membuat alasan kita tidak mau dekat kepada Allah? Salah satunya karena kita gengsi. Apalagi gengsi itu ketika membandingkan dengan orang lain. Bunda, bunda, sesuatu yang dibandingin itu nggak enak. Bunda, sekarang kalau punya suami, kerjaannya ngebandingin bunda sama yang lain, enak atau tidak? Kayaknya bunda ini udah dandan rapi pun di mata suami mah kurang terus. Dibandingin sama yang lain. Sama, kehidupan kita tidak akan berubah, tidak akan berkembang, tidak akan bertumbuh selama kita masih membandingkan diri kita. Khususnya membandingkan urusan dunia, itu gak boleh. Tapi kalau kita membandingkan urusan akhirat, wajib. Ya Allah, orang bisa tahajud, kok kita gak bisa? Itu boleh. Ya Allah, orang bisa berangkat haji setiap tahun sekali, umroh setiap tahun sekali. Masya Allah, kok kita gak bisa ya? Itu boleh. Jadi artinya, bunda yang dirahmati Allah, kita ini jangan hitung-hitungan dengan Allah, karena Allah pun gak pernah hitung-hitungan dengan kita. Nah, ada lagi orang yang sering hitung-hitungan sama Allah ketika berdoa. Sering jadi antara kita ya, begini doanya nih. Ya Allah, perasaan kami teh kurang apa? Tahajud udah, sekarang gitu ya. Duha sudah. Nah, biasanya yang ngerasa ketawa biasanya nih. Contoh nih, dari sini dapat pengajian tentang sedekah atau tentang tahajud. Malam tahajud tuh, sehari, dua hari, tiga hari. Baru tiga hari. Dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya minta ini, minta ini, minta ini, minta ini. Belum dikasih sama Allah. Apa coba doanya? Ya Allah, enggak salah ya Allah ini. Perasaan saya udah tahajud tiap malam ya Allah. Ayo, siapa yang sering begitu kira-kira? Bunda, Imam Al-Ghazali itu seorang alim, ilmunya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Ketika berdoa tidak pernah menyebutkan amalan-amalan yang dia pernah lakukan. Kenapa demikian? Karena Allah tahu amalannya. Apa yang seringkali Imam Al-Ghazali sampaikan, bukan amalan baiknya, justru yang beliau sering sampaikan dalam berdoa adalah, ya Allah, maafkan hamba jika dalam hidup hamba sering berbuat maksiat, pernah berbuat dosa, pernah begini, pernah mengambil harta yang zalim. Tidak pernah dalam doanya menyebutkan amalan-amalan baiknya, tapi yang Imam Al-Ghazali sampaikan adalah amalan-amalan buruknya. Karena bisa jadi selama ini kita menyembunyikan amalan buruk itu, dan bisa jadi itu yang menghambat doa kita, itu yang menghambat keinginan kita. Maka perhatikan, murabbi kita kalau berdoa pasti di awal itu menyebutkan dosa-dosanya dulu. Ya Allah, ampuni hamba jika hamba pernah berdosa, kan begitu. Dosa yang kecil sampai dosa yang besar, dosa yang terang-terangan sampai dosa yang kami sembunyikan rapat-rapat. dosa yang kami buat dari akil balik sampai kami akhir hayat nanti, ya Allah. Semua disebutkan, dosa mata, mungkin di antara kami pernah berzina, itu disebutkan. Mungkin di antara kami pernah ada yang minum-minuman keras. Kenapa? Karena Allah enggak butuh pengakuan amalan kita. Allah enggak butuh tahajud kita. Allah enggak butuh semua dari kita semua. Karena Allah tahu siapa yang beriman, siapa yang tidak. Tapi Allah ingin tahu siapa yang dia berbuat dosa, kemudian siapa yang dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan dalam sebuah hadis disampaikan, lan yudkhilal jannata ahadukum amalukum. Tidak akan masuk surga salah seorang di antara kamu karena amal yang mereka lakukan. Ini sahabat bunda, ketika disampaikan hadis ini kaget luar biasa. Jadi Rasul menyampaikan tidak akan masuk surga di antara kita semua karena amal kita. Sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah juga tidak engkau ya Rasulullah? Lah, saya juga tidak. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang membuat kami bisa masuk surga? Kata baginda Rasul, illa kecuali ayyatagammadani Allah birahmatin, karena Allah tidak pernah berhenti mencurah-curahkan rahmat dalam hidup manusia. Maknanya apa? Dalam ibadah kita, dalam amal soleh kita, bukan berarti karena amal soleh kita lah kita masuk surga, tapi karena Allah sayang kepada kita. Tidak sedikit orang yang tahajud, tidak sedikit orang yang ngaji, tidak sedikit orang yang sholat, dalam hatinya bukan Allah, riya bisa jadi, sombong bisa jadi, ingin dipuji orang lain, ingin disanjung oleh orang lain. Maka perhatikan kata Allah, bukan karena amal, karena siapa yang tahu amal kita. Bahkan dalam sebuah hadis lain lebih ekstrim bunda, di antara tiga golongan yang akan pertama kali dihisab nanti di hari kiamat, yang pertama adalah orang yang sering dakwah. Orang yang dakwah, orang yang alim, itu yang pertama kali dihisab. Semua kaget. Ya Rasulullah, bukankah tugas kami berdakwah? Iya. Tapi nanti ketika hari kiamat, Allah akan bertanya, sini para pendakwah, sini orang yang punya ilmu, sini orang yang alim. Ditanya, apa yang kau lakukan ketika di dunia? Ya Allah, aku ngafal Quran, aku berdakwah, aku belajar ilmu agama. Ditanya oleh Allah, apa niatmu? Kita menjawab, ya Allah, aku niat menyampaikan kebaikan, membawa orang menjadi benar. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong. Kenapa bohong? Aku tahu hatimu, aku tahu isi dalam dirimu. Engkau ingin berdakwah karena ingin disebut ustaz, ingin disebut kiai, ingin disebut alim, dan ketika di dunia engkau dapatkan itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, engkau yang pertama kali mencicipi api neraka. Yang kedua, Allah panggil siapa? Orang yang dermawan. Panggil. Ditanya, apa yang kau lakukan ketika di dunia? Ya Allah, aku dermawan, aku memberi ini, memberi ini, memberi itu, memberi ini, memberi itu. Apa niatmu? Dia menjawab, ya Allah, aku punya niat untuk bisa memberikan kebaikan dan segala macamnya. Kata Allah, kadzabta, engkau bohong. Aku tahu hatimu. Ketika engkau dermawan, dalam hatimu ada rasa ingin disebut sebagai orang yang dermawan. Ketika di dunia engkau dapatkan itu, maka mohon maaf, ketika di akhirat engkau cicipi dulu api neraka. Yang ketiga, orang yang ibadah. Siapa orang yang paling banyak ibadah? Apa yang engkau ingin dapatkan? Dia menjawab, ya Allah, aku ingin disebut hambamu yang soleh, hambamu yang baik. Kata Allah, bohong, kadzabta, engkau dusta. Ketika engkau ibadah, engkau hanya ingin dipuji oleh orang lain sebagai orang yang soleh. Selama di dunia engkau dapatkan itu, silakan masuk ke dalam penjara. Bunda, kalimatnya jangan begini, wah ustaz gitu ya, mendingan saya dong ustaz ya, mendingan saya gak pernah ngaji, mendingan saya gak pernah sholat. Bunda, yang sholat saja, yang ngaji saja, yang ibadah saja, yang dakwah saja, ditanya demikian, gimana kita yang gak punya apa-apa? Kadzabta, malah masya Allah, saya pernah ceritakan dalam sebuah hadis sebelumnya, di sini saya pernah saya bahas. Manusia nanti ketika di hari yaumul hisab akan menempuh tiga jalan, tiga sirat. Satu, yang lancar jalannya. Dua, yang tertatih-tatih jalannya. Yang ketiga, ada orang yang langsung jatuh. apa di bawahnya? Api neraka panas. Manusia 6000 kali akan terus dibangkitkan dalam api neraka. Masuk bangkit, masuk bangkit, masuk bangkit. 6000. Dikeringkan lagi, dimasukkan lagi, dikeringkan lagi, dimasukkan lagi. Siapa yang akan selamat? Yang akan selamat adalah tubuh ilallah taubatan nasuha. Orang yang kembali kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Bunda, punya amalan apa untuk kembali kepada Allah? Jangan sampai kita belum menyelesaikan panggilan yang pertama, belum menyelesaikan panggilan yang kedua, haji umroh, datang panggilan yang ketiga. Apa itu? Kullu nafsi dha'iqatul maut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saat mata tertutup, tangan tak bisa dibuka, mulut tak bisa berbicara lagi, telinga tak bisa mendengar, kaki enggak bisa berdiri, semua selesai, orang wafat. Bunda yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bunda, di awal saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Siyaman wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Nanda sebenarnya baru pulang hari, jadi mohon maaf selama Ramadan kemarin memang tidak banyak hadir di Azikro, karena Ramadan kemarin dapat tugas safari dakwah di Amerika Serikat. Jadi ini baru pulang hari Sabtu kemarin, kemudian langsung terbang isi halal bihalal di Palembang, kemudian ke Lampung. Kemarin baru pulang dari Karawang, tiba-tiba ditelepon oleh Ustazah Fatma, "Ustaz, bisa enggak ngisi hari Kamis?" katanya. Waduh, dalam hati saya udah kepikiran tuh. Saya bilang, "Kapan ya silaturahim ke Azikro gitu?" Belum juga ketemu sama Bunda Eteng, kan Masya Allah dengan Bunda semua. Hari ini Alhamdulillah bisa hadir di tengah ibunda-bunda semua. Mudah-mudahan puasa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bunda kangen enggak tidak dengan Ramadan? Kangen apanya? Kangen kolaknya apa? Ibadah. Kangen apanya? Ibadah. Emang sekarang gak ibadah lagi? Oh gitu. Kirain cuma setahun sekali ibadah. Bunda, insya Allah hari ini kita akan bahas 4 ciri orang yang berhasil mendapatkan Ramadan. Sekarang sudah hari keberapa Syawal, Bunda? Hari keberapa Syawal? Ada yang hitung tidak? Kalau Ramadan kenapa dihitung, Syawal enggak pernah dihitung? Ramadan mana dihitung, lebaran kapan? Ini Syawal enggak dihitung. Bunda, ini Syawal tanggal keberapa, Bunda? Berapa? 9. Baik. Dari 19 hari setelah Ramadan, kita akan bahas kira-kira kita semua menjadi hamba yang berhasil dari Ramadannya atau tidak. Mana 4 golongan yang disebutkan berhasil itu? Ada di surat Al-Baqarah 183 sampai 186. Tanda berhasilnya Ramadan disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 186. Baik, baik. Bunda, agar mudah membacanya, fokus. Lihat, agar mudah membacanya, fokus di kalimat akhir setiap ayat. Fokus di kalimat akhir setiap ayat. Kalimat akhir setiap ayat itu menunjukkan tujuan dari berhasilnya puasa Ramadan kita atau tidak. Satu, orang yang berhasil dari puasa Ramadannya, Al-Baqarah 183, la'allaku tattaqu. Satu, yang berhasil dari Ramadannya adalah tattaqu. manusia menjadi hamba yang makin bertakwa. Ma makna takwa? Apa itu takwa? Takwa itu secara sederhana maknanya adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Sifatnya at-tadallul wal khudu, tunduk patuh takut kepada Allah. Pertanyaannya, setelah Bunda selesai Ramadan, apakah Bunda makin tunduk patuh kepada Allah atau makin jauh dari Allah SWT? Takut ya. Hub dan khauf, cinta dan takut. Cinta kepada Allah, takut kepada Allah. Apa yang dia takutkan? Yang dia takutkan adalah berbuat maksiat, berbuat dosa. Orang yang berhasil dari puasa Ramadannya, dulu pas Ramadan dia tidak mau berbuat dosa. Pertanyaannya, setelah Ramadan dia lanjutkan dosanya atau tidak? Ada orang yang bekerja sebelum Ramadan korupsi, pas Ramadan dia jaga, setelah Ramadan lihat korupsi lagi atau tidak? Ketika Ramadan orang berpuasa. Bunda, puasa itu adalah ibadah yang hanya Allah yang tahu. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Salat orang bisa kelihatan dia salat atau enggak salat. Zakat orang bisa kelihatan dia bayar zakat atau tidak bayar zakat. Haji orang kelihatan dia sudah haji atau belum haji. Tapi kalau puasa gak ada yang tahu, betul gak? Apalagi lihat Bunda misalnya badannya gak berubah-berubah, ini mah gak puasa nih ya, gak ada langsing-langsingnya misalnya gitu. Bisa aja kan nebak dari luar begitu. Kenapa Ustaz ada orang yang takut untuk tidak berpuasa? Karena dia punya perasaan takwa kepada Allah, takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berhasil dari puasa Ramadannya makin getol, makin rajin menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Ketika Ramadan orang pakai hijab. Kenapa pakai hijab? Lagi musim Ustaz. Ramadan kali kan gitu ya. Takut. Pertanyaannya, setelah Ramadan takut tidak sama Allah? Lepas lagi, nah, masalah itu. Ketika Ramadan dia berhenti merokok. Kenapa? Karena merokok itu misalnya perkara yang makruh, perkara yang gak boleh. Dan dia bisa nahan itu. Cuma malam doang dia merokok. Ketika di luar Ramadan lanjut lagi tidak merokoknya. Coba evaluasi Bunda. Ciri yang pertama, orang yang berhasil dari puasa Ramadannya adalah orang yang makin bertakwa. Kalau Ramadan kita sehari bisa baca Quran 1 juz, 2 juz, 3 juz. Sekarang sudah 19 Syawal, sudah berapa juz yang kita habiskan? Sudah 3 Ustaz, juz mangga habis. Juz tomat juga. Bunda, kalau Bunda setelah Ramadan malah menurun ibadah kita kepada Allah, coba dievaluasi, bisa jadi takwa kita masih hilang dalam hidup kita. Ketika Ramadan kita tidak mau meninggalkan sholat tarawih. Sholat tarawih itu sholatul lail, sholat malam. Ketika di luar Ramadan ada perintah sholat tahajud, kenapa waktu tarawih gak mau meninggalkan? Sekarang ketika tahajud Bunda laksanakan atau tidak? Kalau Bunda tinggalkan, berarti Bunda ada masalah dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ramadan orang berpuasa. Ketika Syawal ada perintah apa? Puasa Syawal. Sudah hari ke-19 Syawal, Bunda sudah selesai belum Syawalnya? Ustaz, saya mau bayar hutang dulu, alasan ya, biasa enggak apa-apa. Kenapa enggak dari hari pertama saja langsung kita puasa? Masih ada tamu, Nastar masih banyak. Bunda, ayo. Kalau sekarang kita berkurang ketakwaan kepada kita, jangan-jangan indikator pertama aja kita masih belum dapat orang yang berhasil dari puasa Ramadan. Dua, ciri orang yang berhasil dari puasa Ramadannya adalah ayat 184 akhirnya. In kuntum ta'lamun. In kuntum ta'lamun. Manusia menjadi hamba yang makin berilmu setelah Ramadan. Makin berilmu setelah Ramadan. Ketika Ramadan kita sering ikut taklim, ya, ikut ngaji, ikut belajar ilmu agama. Orang setelah Ramadan dia harus kemudian makin berilmu. Apa yang ilmu yang harus dia dapatkan? Tentu ilmu makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah setiap saat ketika Ramadan tidak pernah berhenti kita ngaji ilmu, betul? Ba'da subuh ada kuliah subuh. Ketika zuhur ada kuliah zuhur. Asar, maghrib, isya, sebelum tarawih pun kadang-kadang kita ada kultum tarawih, betul? Dan kita mengejar ilmu. Bunda, kalau sekarang sudah 19 Syawal, sudah hari ke-19, pertanyaannya adalah sudah seberapa banyak ilmu yang kita tambahkan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau makin jauh bacaan kita, makin jauh kita dari majelis taklim kita, makin jauh dari pengajian kita, coba dievaluasi, bisa jadi Ramadan kita berlalu begitu saja. Satu tanda berhasil Ramadan, apa yang pertama? Makin bertakwa. Yang kedua, makin berilmu. Ciri yang ketiga, orang yang berhasil dari puasa Ramadannya adalah la'allahum tashkurun. Seorang hamba yang berhasil dari puasa Ramadannya makin bersyukur hidupnya. Makin apa, Bunda? Coba Bunda, pas setelah Ramadan masih sering ngeluh atau tidak? Saya baru kemarin melihat Ustaz, Ramadan sekarang mah katanya agak beda Ustaz. Kenapa? Menipas anak-anak masuk sekolah. Ngeluh lagi, bayaran lagi, biaya lagi, ngeluh lagi. Bunda, kan puasa Ramadan itu mengajarkan kita untuk berpuasa, kemudian kita tahu bagaimana rasanya lapar. Kita tahu bagaimana rasanya haus. Orang yang berhasil dari puasa Ramadannya, dia makin bersyukur benar-benar kepada Allah. Nikmat yang Allah berikan itu banyaknya luar biasa dalam hidup kita. Kalau hidup kita makin hari sering mengeluh, sering gundah, gelisah, galau dengan masalah kita, bisa jadi kita belum bisa menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Empat, saya selesaikan dulu pembahasannya. Yang keempat, orang yang berhasil dari puasa Ramadannya adalah lahallahum yarsyudun, ya. Dia menjadi hamba yang benar. Menjadi hamba yang benar. Apa itu benar? Dia makin hobi melakukan yang benar-benar saja. Dia makin senang melakukan hal yang baik di mata Allah. Yang tidak baik dia tinggalkan. Yang tidak baik dia tinggalkan. Maka perhatikan, setelah selesai Ramadan, seseorang kembali kepada Idul Fitri. Apa itu Idul Fitri? Kembali kepada kesucian. makin benar hidupnya, makin fitrah hidupnya. Jadi istri, makin istri yang makin baik. Jadi anak, menjadi anak yang makin baik kepada orang tuanya. Jadi guru, jadi pegawai, jadi pengusaha, menjadi pengusaha pegawai yang makin baik setiap hari. Sama semua, dia berpakaian pun makin baik. Dia makan hanya makan yang baik-baik. Dia menerima harta yang baik-baik. Yang benar, yang tidak benar dia tinggal. Yang tidak benar dia tinggal. Maka Bunda, sekarang sudah 19 Syawal, sudah selesai Ramadan kita, tidak ada jaminan Ramadan tahun depan kita berjumpa lagi. Ada di antara Bunda yang bisa menjamin tahun depan berjumpa lagi? Karena tidak ada, maka 11 bulan setelah Ramadan harus dijadikan latihan untuk menyongsong Ramadan tahun depan. Kenapa demikian Ustaz? Karena banyak orang yang berpuasa Ramadan yang mereka dapatkan hanyalah lapar dan dahaga saja. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal 'athas. Hilang takwanya, hilang ilmunya, hilang syukurnya, hilang benarnya. Maka 4 tanda orang yang berhasil dari Ramadan adalah orang yang makin hari ketemu dengan waktu setelah Ramadan, dia makin baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bunda, mudah-mudahan ini silaturahim Nanda untuk Bunda setelah pulang dari Amerika. Sedikitlah saya bawa oleh-oleh dari Amerika Serikat ya. Jadi Bunda, sekarang di Amerika itu sedang terjadi perkembangan Islam yang sangat luar biasa. Menurut data, per hari banyak orang yang convert dari non-muslim ke muslim itu per hari ya, per hari itu hampir 30-50 orang. Itu per hari. Berarti kalau kita kalikan setahun 365 ya. Berarti kalau 30 saja dikali 300 ada 9.000 orang yang convert menjadi muslim. Masya Allah. Malah fenomena kemarin ketika Ramadan, saking banyaknya umat muslim yang bertambah, tapi masih sedikitnya masjid yang ada di sana, banyak gereja yang ketika hari Jumat membuka gerejanya untuk dijadikan sholat bagi kaum muslimin. Nah, sebenarnya kalau boleh saya sampaikan, yang menjadi musuh kita sekarang itu adalah orang yang ada di pemeluk nomor 2. Jadi yang pertama di Amerika itu secara geografisnya, demografinya, yang pertama Kristen, yang kedua ateis, yang ketiga muslim. Yang Kristen masih agak mending menurut saya, karena dia masih paham dengan Tuhan. Jadi agak gampang kita menyampaikannya. Dan kemarin alhamdulillah selama roadshow safari Ramadan di 12 kota negara bagian di Amerika itu ada 10-15 orang yang refer, kalau bahasa kita refer menjadi seorang muslim. Tapi yang sulit itu adalah ateis. Dan rata-rata yang ateis ini pahamnya tidak paham dengan Tuhan. Jadi mereka tidak mau melibatkan urusan agama dalam urusan dunia. Siapa sasaran mereka? Sasaran mereka adalah para youth, generasi muda, remaja-remaja di sana. Jadi remaja di sana udah gak peduli sama Tuhan. Ustaz, ada Tuhan, gak ada Tuhan, sama saja. Bisa jadi Bunda, itu juga penyakit yang hari ini hinggap di Indonesia. Jangan-jangan di kita pun juga begitu. Contoh kemarin misalnya, urusan pemimpin gak usah bawa-bawa. Nah itu kan motif bagian dari ide itu semua. Maka Bunda yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita makin terus semangat belajar Islam ini gitu ya. Belajar kebaikan dalam Islam. Saya sering menyampaikan Islam itu ramah bukan marah. Kalau selama ini kita sering marah-marah, coba dievaluasi dalam keislaman kita. Karena Islam itu aslama yuslimu islaman, berasal dari kata selamat menyelamatkan, sumber keselamatan. Jadi semua yang bersumber keselamatan itu pasti Islam. Islam itu mengajak bukan mengejek. Kalau kita gak bisa ngajak, jangan ngejek. Kalau kita gak bisa ngajak, jangan ngejek. Lebih baik ngajak daripada ngejek. Ada orang yang belum sama dengan kita, jangan diejek, tapi diajak. Ada orang yang belum bisa sholat malam, disampaikan bagaimana kenikmatan sholat malam. Ada orang yang masih belum bisa sholat jamaah ke masjid, disampaikan bagaimana itu semua. Tiga, Islam itu merangkul, bukan memukul. Kalau ada yang beda, jangan dipukul, dirangkul. Boleh kita ada bedanya, tapi pasti ada samanya. Empat, Islam itu menginspirasi, bukan mengintimidasi. Masya Allah, saya sekarang senang melihat sosial media ya. Banyak anak-anak muda yang menginspirasi. Salah satunya adik saya, ya, anak kita semua, Alvin, inspirasi. Hari ini kalau bicara tentang, saya beberapa kali dengan Alvin keliling gitu ya, menemani Alvin lah ya. Bicara tentang nikah muda, meninggalkan maksiat di usia muda, itu kan perjalanan dakwah yang luar biasa. Bicara ke anak muda untuk meninggalkan maksiat, inspirasi. Kemarin ada imam suara merdu dari ITB menikah. Semua orang tua pengen anaknya menikah dengan yang bagus bacaannya, dengan yang hafiz Quran. Bahkan saya punya anak perempuan 2 tahun, ke depan sudah berpikir kalau ada yang ngelamar pengennya maharnya 30 juz Al-Quran. Padahal belum tahu kapan nikahnya juga. Tapi itu inspirasi. Jangan mengintimidasi. Mudah-mudahan kita bisa menampilkan Islam dengan cara baik, dan kita bisa belajar bagaimana Islam yang rahmatan lil alamin. Bunda, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Silaturahim. Wajar kalau melihat matanya agak sedikit masih sayu karena masih jet lag. Jadi suasananya masih kayak di Amerika. Jadi kalau di Amerika ini sekarang masih jam 10 malam. Jadi kalau di sini siang, bedanya 12 jam. Di sana jam 10 malam, di sini jam 10 pagi. Terakhir barangkali, alhamdulillah Nanda baru menuliskan satu buah buku. Ini judulnya Ternyata Surga Itu Dekat. Ini buku yang menceritakan tentang rahasia indah hidup bahagia dalam untaian doa orang tua. Ternyata ada surga yang dekat dalam hidup kita. Apa surga itu? Surga itu adalah kedua orang tua kita. Alhamdulillah, Abangda, Gurunda kita, Murobi kita, Ustadz Arifin merupakan bagian dari inspirasi Nanda menulis buku ini. Maka kata pengantarnya di sini adalah kata pengantar beliau. Insya Allah nanti bisa menghubungi Ustadz Fatma barang siapa yang di antara Bunda yang ingin. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kita sama-sama mendengarkan nasihat juga tausiah dari Murobi kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Hilman Fauzi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.